Ajo, ah. Tak kena ada embojo. Ah. Cari tu buruang ajo tadi itu. Buruang nama kau? Buruang beo kecik ajo tadi oh, itu. Oh, nanti mati ribu ragu tadi itu. Iyo. Jadi bertanya lah mbo, ah. Ke tukang jual buruang tu. Iyo iyo. Bakok mahana 500 ribu ragu pak? Aku lebih neng. Ah. Ah, menjawab lah pak tukang jual tu. Iyo. Kalau wa egang kaki suok eko, beo ah. Ko, balagu beo ko. Hebat. Kalau wa egang kaki kidanya je. Basiu abeo ko kece. Dia gang kedua-dua jo. Abeo tu nama jawab. Ya tuah lambonyo jo kece. Ayu bapak beo jo mah. Bapak beo apa lo. Jadi untuk baju get selanjutnya hati-hati dun sana jan jatuh sebab awak ko tinggi ko. Yo. Dipucuak jo. Dipucuak lagunyo pucuak pisang nan akan dibawakan pulo dek Amris Arifin. Piyo meniang. Yeah.